Saat ku memandangimu, ku rasakan tulus sayangmu. Sayangiku, tak peduli siapa aku. Tuhan takdirkan dia untukku terbaik seumur hidupku. Sampai